نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab yang telah datang tentang perdukunan, tentang para dukun, dukun dan yang semisal mereka. Itu hadis Imam Muslim dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atta arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Siapa saja yang datang kepada peramal, araf peramal, karena peramal adalah termasuk dari bagian para kuhan, para dukun-dukun, maka dia bertanya tentang sesuatu. Sesuatu di sini umum, perkara-perkara yang sifatnya umum. Fasaddaqahu bima yaqul, maka dia membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun peramal. Maka apa ancamannya? Lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima salatnya 40 yauman, 40 hari. Telah kita lewati satu persatu dari kalimat yang ada dalam hadis. Maka kita akan masuk pada kalimat yang terakhir, yaitu qauluhu lam tuqbal lahu salatun 40 yauma. Orang yang datang kepada dukun maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari berarti dia sholat dalam satu harinya 5 kali, satu harinya 17 rokaat, tinggal dikalikan saja kali 40. 40 yauma, selama 40 hari. 40 hari di sini dalam lafaz yang lain 40 yauman wa lailatan, 40 hari, 40 malam. takhsisun hadzal adadi la yumkinuna an na'lamahu. Di sini Syekh ingin mengingatkan, disebutkan 40 hari. Kenapa tidak 50 hari? 40 hari. Dikatakan di sini pengkhususan bilangan 40 hari ini la yumkinuna an nu'allilahu. Kita tidak mungkin untuk mengetahui alasannya. Kenapa 40 hari? Li'anna syai'al muqaddar bi'adadin la yastati'ul insan ghaliban ay'arifa hikmatahu. Karena sesuatu yang sudah muqaddar, ditentukan oleh Allah Ta'ala jumlahnya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan 1 bulan, itu sudah ditentukan bilangannya. Ayyaman ma'dudat, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Kalau tidak 30 ya 29. La yastati'ul insanu ghaliban, tidak akan mampu seorang secara umum untuk mengetahui hikmahnya. Sehingga faqaunus salah khamsu salawatin fi al-khamsin. Sehingga kondisi salat 5 hari, 1 hari 5 kali. Khamsu salawat. Ataupun 50 kali seperti kaum Bani Israel. Itulah na'lamu, kita tidak tahu hikmahnya. Limada ikhtassat bidzalik? Kenapa sholat cuma 5 kali sehari semalam? Dan kenapa Bani Israel 50 kali sehari semalam? Maka pengkhususan-pengkhususan seperti ini kita tidak tahu. Ya. Kenapa demikian? Fahadha minal umur allati yuqsadu biha at-ta'abbudu lillah. Karena perkara-perkara seperti ini adalah perkara yang tujuannya dimaksudkan dengannya ta'abbud, ibadah. Jadi ditentukan bilangnya itu juga ibadah. Kalau ibadah at-ta'abbud lillah, kalau itu memang suatu ibadah kepada Allah, bima la ta'rif hikmatah ablagh min at-ta'abbudi lahu bima ta'rifu hikmatah. Ibadah yang kamu tidak tahu hikmahnya, apa sih hikmahnya? Maka kalau Anda tidak tahu hikmahnya, itu ablagh, akan lebih dalam, lebih tandes di dalam seorang mengamalkannya dibandingkan at-ta'abbud bima ta'rif hikmatah, daripada ibadah-ibadah yang kadang kamu tahu hikmahnya. Dan kebanyakan orang ibadah itu ingin dicari apa sih hikmahnya. Sampai baca ayat Al-Quran pun apa sih hikmahnya. Oh, kalau baca Allahu yarzuqu man yasha, ini jadi orang kaya. Wah, ini hikmahnya ini. Dibaca yang telaten ini. Karena apa? Jadi orang kaya nanti. Innallaha qawiyyun aziz. Ini dibaca ini 1000 kali. Nanti kamu akan mendapatkan kekuatan. Ini hikmahnya. Ini kebanyakan orang kaya gitu. Yang tentunya Al-Quran diturunkan bukan untuk seperti itu. Litundiru man kana hayya. Sebagai peringatan hidup. Agar hatinya jadi hidup. Sehingga bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Taib, para ahli sejarah atau ilmuwan, mereka terus mempelajari apa sih hikmahnya sesuatu itu. Sampai terakhir, orang kafir itu meneliti rahasia orang berjenggot. Ya. Apa sih rahasia orang berjenggot? Ditemukanlah seorang ilmuwan katanya. Jenggot ini menjadi sebab katanya. Setelah sekian ribu atau sekian kali diadakan semacam penelitian, dia dapat rahasianya. Katanya, kata mereka, ini bisa mengurangi penyakit jantung. Sebagian lagi mendapatkan teori, katanya hikmahnya, secara ilmiah kata mereka. Ini bisa mengurangi adanya penyakit kulit. Intinya mereka ingin mengetahui sesuatu dari perintah. Maka ma'asyiral muslimin, kita seorang hamba, ngerti atau tidak ngerti hikmahnya, kalau itu perintah Allah, kerjakan. Kerjakan. Kenapa demikian? Karena kita ini hamba. Pasti yang diperintah oleh Allah Ta'ala ada hikmahnya. Ya. Baik. Selanjutnya. Kenapa demikian? Li'annahu ablahu mina tazallul. Karena dengan seorang beribadah, walaupun tidak tahu hikmahnya, itu lebih akan tazallul, merendahkan diri. Akan lebih rendah diri kepada Allah. Akan lebih DP-DP kalau bahasa kita. Tunduk, merunduk kepada Allah. Sahihun anal insan. Idza arafa al-hikmata itma'annat nafsuhu akfaru. Betul. Kalau ada seorang mengetahui hikmah di balik sebuah ibadah, itu itma'annat nafsuhu aksar. Jiwanya akan lebih tenang. Ya. Jiwanya akan lebih tenang dibandingkan yang tidak tahu. Lakin kanul insan, namun keadaan seorang manusia yang qadu lima la ya'rifu hikmatahu, tunduknya dia, seorang hamba yang tunduk kepada sesuatu yang tidak tahu hikmahnya, maka ini merupakan dalilun alal inqiyadi wa kamalil inqiyadi wa ta'abbud lillahi azza wa jalla. Ini lebih menunjukkan bahwa orang tersebut kamalul inqiyad, sempurna ketundukannya. Kenapa lebih sempurna? Wong tidak ngerti hikmahnya saja mau mengerjakan. Dan ini menunjukkan lebih sempurna dalam ta'abud lillah. Sebagian orang lagi meneliti apa sih rahasia puasa. Lalu mereka menemukan hadis yang lemah. Sumutasihu. Puasalah kamu ben sehat. Jadi dikatakan oleh mereka, kalau kita banyak puasa, banyak sehatnya. Sehingga kalau begitu, kalau sudah sehat, tidak perlu puasa. Dan demikian. Allah katakan, la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala menurunkan puasa itu kewajiban terhadap mukmin, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini. Apalagi hadisnya lemah, ya. Hadis lemah tidak bisa untuk hujjah. Walaupun mungkin oleh para dokter ditemukan rahasia puasa. Namun kita seorang mukmin lebih percaya dengan hikmah yang Allah Ta'ala terangkan dalam Quran dan sunnah nabinya. Selanjutnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam salah satu usul akidah ahlus sunnah, prinsip ahlus sunnah, wa kullu ma jaa fil Qur'an, kata Ibnu Qudam, segala perkara yang telah datang dalam Al-Qur'an, al-sahha 'anil Mustafa, atau yang datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu min sifatir rahman, baik terkait dengan sifat-sifatnya Allah yang maha rahman. Wajib al-iman, wajib untuk diiman. Wa talaqihi bitaslim wal qabul, menerima dengan pasrah dan tunduk. Wa tarki ta'arud awir rad, tidak kemudian membentur-benturkan, lihat, atau menolak, atau ditakwil, atau ditasbih, diserupakan, atau ditamsil. Ini dalam prinsip asma wa sifat. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, man kafara harfan min kitabillah faqad kafar. Siapa yang kufur dengan satu huruf saja, lihat, satu huruf dari Al-Quran, faqad kafara, berarti dia telah kufur. Mengkufuri satu huruf dari Al-Quran, kufur. Lalu bagaimana kalau dia mengkufuri hukum-hukum yang sudah jelas dia tolak? Barakallahu fikum, ini baru satu huruf saja. Maka karena itu seorang muslim mengetahui atau tidak mengetahui satu hikmah, wajib untuk menerimanya. Nah, selanjutnya, wa huwa min haitsu al-ubudiyyati ablahu wa akmal, bahwa orang yang dia itu tidak mengetahui hikmahnya, sekalipun tidak tahu hikmahnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat duhur 4 rakaat, kayaknya kalau subuh masih seger, belum banyak apa kesibukan, baru bangun tidur masih santai, kok sholat cuma rakaat, cuma 2 ya, sholat duhur lagi namanya tokonya lagi paling apa, paling ramai jam itu, kok 4 rakaat, lebih lama mana subuh dengan duhur, panjang mana sholat subuh 2 rakaat dengan 4 rakaat, mestinya yang 4 rakaat lebih panjang ya. Tapi kenapa ini 2 itu 4? Maka tidak boleh akal masuk ke situ. Oh, kalau begitu diganti aja. Subuh yang masih longgar waktunya 4 rakaat, duhur yang lagi sibuk berapa? 2 rakaat, cepat rampung gitu. Itu akal. Akal manusia maksur, terbatas. Apalagi menelaah hitungan angka-angka yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ketika Fatimah minta pembantu pada bapaknya, karena repotnya ngurusi anak, repotnya ngurusi urusan rumah tangga, minta kepada bapaknya dicarikan pembantu karena suaminya miskin. Maka beliau ajarkan zikir dan ditentukan bilangannya. Baca subhanallah 33 kalau mau tidur. Alhamdulillah 33 kalau mau tidur. Allahu Akbar 34. Kenapa ini 33, 33, 34? Kenapa? Tidak usah tanya. Yang jelas ditentukan bilangan seperti itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Rasul SAW. Maka kita taslim, pasrah, menerima. Jangan kemudian wah lebih banyak lebih baik. Belum tentu. Kalau lebih banyak kaidahnya lebih baik, belum tentu. Baik dan tidak baiknya itu di atas sunnah. Di atas sunnah atau tidak? Kalau tidak di atas sunnah, berarti Anda tidak puas, tidak taslim dengan bimbingan Rasul. Sudah terima saja padanya. Ini seharusnya seorang yang menjadi hamba Allah. Fa huwa min haitsu tuma'ninati al hukmi yakunu ablagh, kata Syekh, bahwa seorang sekalipun tidak mengetahui hikmahnya, maka itu akan lebih menenangkan hati. Baik. Li'anna nafsa idza 'alimat bil hikmah fi syai'in itma'annat ilaihi bila syakkin, karena sebuah jiwa apabila tahu hikmah sesuatu dari hukum Allah atau Rasul, itu akan lebih menenangkan bagi dia, akan menenangkan dan tidak ada ragu lagi. Dia memang mengetahui perintah Nabi, a'ful liha, biarkan tubuh jenggotnya, yang perintah Nabi, dia tenang. Sekalipun digunjing, dicemooh, dia tenang. Kenapa? Tahu hikmahnya. Apa hikmahnya? Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang tunduk kepada perintahnya Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Saya sedang taat kepada Allah. Dia yang perintah, saya kerjakan. Tenang. Kalau dia nyuruh bermaksiat, maksiat itu tidak akan bikin tenang. Oleh karena itu Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini yang menjadikan dia tenang. Mentaati Rasul, selamat dari kesesatan. Orang kalau sudah sesat, tidak akan tenang. Sekalipun dipuji orang, tidurnya tidak nyenyak. Kenapa tidak nyenyak? Dia tersesat. Di dunia saja sudah gelisah. Bahwasanya manusia itu ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, hakikatnya jiwanya tahu. Walau alqa ma'azirah, sekalipun melemparkan udur alasan-alasannya. Oleh karena itulah, seorang mukmin ketika mentaati satu perintah Rasul, dia mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya, kebanyakan orang yang mengetahui hikmahnya akan lebih tenang. Barakallahu fikum. Jangan sampai hikmah-hikmah dibalik itu sekedar nilainya dunia tadi. Ya. Membaca ayat kursi, membaca Asmaul Husna, ya qawi, ya qawi, ya qawi, 1000 kali. Maka ini hikmahnya katanya, mendatangkan kekuatan. Yang dicari hikmah-hikmah seperti itu. Barakallahu fikum. Maka ini tentunya adalah sudah ibadah untuk nyari dunia. Maka yuridul hayatad dunya, siapa yang memang dia ingin mengharapkan ibadahnya mencari dunia, maka dia tidak akan dapatkan. Wabalahu, tidak akan dia dapatkan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, li'anna nafsa wasdadat akhzan lahu wa qabula. Kalau seorang mengetahui hikmahnya, akan semakin bertambah untuk menerima. Akhzan, mengambil, menerima. Akhzan lahu wa qabula, untuk mau menerima, mengambil dan menerima. Ya. Makanya ahlu sunnah, orang yang tahu persis faidah mengikuti sunnah. Naam, mereka akan terus mengambil, menerima. Fahunaka asya mimma ayyanahu syara' bi'adadin au kaifiyatin la na'lamu mal hikmah fihi. Maka di sana ayuhan nas, banyak hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, oleh syariat, dengan bilangan, adad, bilangan. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, sudah ditentukan. Itu sudah ketentuan. Wa kaifiyah, dan sudah ditentukan kaifiyahnya, rukuknya, sujudnya, tumakninahnya, ada tasyahud akhirnya, kaifiyahnya sudah ada, takbirnya setinggi mana, sudah ada kaifiyahnya. Naam, yang kadang la na'lamu mal hikmah fihi, kadang kita tidak tahu hikmahnya. Ketika Allahu Akbar, diangkat tangannya, apa hikmahnya? Kita tidak tahu. Tapi Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat harus benar-benar meniru bilangannya. Yang kedua, kaifiyahnya. Yang ketiga, waktunya. Ya. Jadi jangan nambah-nambah, wah ini bulan Rajab, membawakan hadis palsu. Siapa yang sholat rohoib sekian jumlah rokaatnya, maka dia akan dapatkan ini. Padahal hadisnya hadis yang lemah. Ya. Kenapa? Hadis tersebut dilemahkan oleh banyak ulama, barakallahu fikum, dan sebagian ulama seperti Imam Nawawi memasukkan termasuk di antara bagian-bagian dari kebid'ahan yang ada di bulan Rajab. Maka cukup sholat sunnah yang hadisnya sahih, itu lebih menenangkan jiwa. Karena kalau itu ibadah harus jelas di atas contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hadisnya sahih. Tapi kan bagus. Kalau itu bagus, Nabi sudah duluan mengerjakan. Kalau itu bagus, sahabat terus akan menyampaikan riwayatnya kepada tabi'in. Dan para tabi'in terus akan membawakan dan mengamalkan riwayat tersebut kepada tabi'ut tabi'in. Nyatanya tidak ada. Di sini. Barakallahu fikum. Siapa yang puasa pada tanggal 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab, kutanya ini. Ternyata ketentuan waktunya tidak ada dari Nabi. Ketentuannya tidak ada yang demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama membahas tentang termasuk di antara hal-hal yang baru di bulan Rajab. Naam. Maka jangan menambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh beliau. Wa khairul hadis wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik bimbingan, bimbingan ibadah, bimbingan hidup, itu bimbingannya Rasul. Ya. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan agama yang diada-ada. Ya itu diada-ada oleh kamu. Nah. Dengan dicari hadis-hadis yang palsu atau lemah. Oleh karena itu seorang muslim dia harus benar-benar merasa tenang kalau itu ada contohnya. Dia harus takut. Kalau tidak dicontoh oleh Nabi, berarti saya lancang kepada Nabi. Lancang kepada Nabi. Wong Nabi tidak memerintahkan kita mengerjakan. Sementara yang diperintahkan tidak kita kerjakan. Tidak yakin. Puasa Senin Kemis kalau mau. Jelas hadisnya. Atau puasa Yaumul Bid. Jelas hadisnya. Atau puasa Nabi Dawud. Jelas hadisnya. Sahih. Itu saja kita masih berat. Kenapa sesuatu yang para ulama mengatakan ini perkara yang baru dalam agama, kita semangat? Punya kemana kita? Kalau kita memang ingin mengikuti Rasul, ya kerjakan yang diajarkan Rasul saja yang sahih. Seharusnya demikian. Sehingga ahlus sunnah, orang yang di atas sunnah merasa tenang. Iya. Baik. Selanjutnya, walakin sabiluna. Sabilana. Walakin sabiluna annakuna kama qala ta'ala. Namun jalannya kita, kaum muslimin, kaum mukminin, ialah seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki dan perempuan apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara. Satu perkara umum, perkara-perkara yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu dia melakukan kemaksiatan dari urusan mereka. Dalam hadis ayat ini Nah, ayat ini kata Ibnu Katsir, ayat yang bersifat umum. Kata Ibnu Katsir, hadhihi amatun fi jami'il umur. Ayat seperti ini berlaku umum pada segala perkara. Wa dzalika annahu idza hakama lillahi hakama Allah wa rasuluh bi syai'in falaisa li ahadin mukhalafatu. Apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah memutuskan satu hukum, maka tidak boleh seorang pun menyelisihi. Walal ikhtiyar li ahadin, dan tidak boleh memilih pilihan pikiran orang. Wala qaulin, atau pendapat orang. Kalau sudah Allah Ta'ala Rasulnya memutuskan, tidak boleh memilih putusan orang. Pegang yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini ayat bersifat umum. Jadi kalau demikian, kata Syekh, fa'alaina at-taslimu wal-anqiyaw. Sehingga seorang Muslim, yang wajib ialah taslim, pasrah. Inqiyad, tunduk. Tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Nabi mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari. Kita terima beritanya. Ya, 40 hari. Jangan menambah-nambah. Jadi 40 tahun. Namanya mengada-ada. Nabi mengatakan 40 hari. Ya sudah, kita terima 40 hari. Jangan menambah-nambah. Baik. Kita imani apa yang sudah disebutkan. Wa yukhadu min hadal hadis. Maka diambil dari hadis yang kita baca. Apa itu? Tahrimu ityanil arraf wasu'alihi. Dari hadis yang kita baca, siapa yang datang kepada peramal, dia bertanya sesuatu, tidak diterima sholatnya 40 hari. Diambil dari hadis ini, hadis ini merupakan pengharaman mendatangi peramal. Wasu'alihi termasuk bertanya kepada peramal. Jadi datang saja haram. Ya. Sebagaimana pembahasan yang sudah lewat, illa mastasna, kecuali perkara yang disebutkan, dikecualikan kemarin. Dia datang untuk ngetes. Ya. Dia datang untuk membuktikan kedustaannya dukun. Ini boleh. Ya. Tapi ini tentu tidak semua orang bisa, ya. Tidak semua orang itu bisa. Nah, lima fi ityanihim wa su'alihim minal mafasidil 'azimah. Karena datangnya kepada dukun peramal bertanya mengandung mafasid, kerusakan yang sangat besar. Allati tarattaba 'ala tasyi'ihim. Di antara kerusakan yang besar itu memberikan semangat kepada para dukun. Semakin banyak yang datang sampai antri. Ya. Sampai antri, sampai berebutan, sampai ada yang mati. Ya, batu apa itu? Batu apa itu? Masih ingat? Batu. Katanya turun dari langit. Sampai orang berebut antrian sampai mati ingin bisa mendapatkan batu tersebut. Setelah dimasukkan ke air, diminumkan, sembuh. Sekarang sudah tidak laku, ya. Sekarang ganti batu akik, ya. Batu kelawing juga. Ya. Para hadirin, barakallahu fikum. Demikian contoh. Ya. Ketika antum datang, ikut meramaikan. Ya. Sekalipun antum datang, mungkin sekedar datang, ikut meramaikan. Parkirnya jadi ramai. Oh, yang datang banyak ini. Makanya para ulama tidak bolehkan menghadiri majlis ahlul bid'ah. Kenapa tidak boleh? Datangnya kamu menjadi sebab menjadi besarnya mereka. Besarnya ahlul bid'ah membahayakan ahlus sunnah. Maka jangan hadir. Kenapa hadirnya? Tak bisa hadir sekedar untuk silaturahmi. Bagaimana silaturahmi dengan perkara bid'ah? Perhatikan di sini, menghadiri seperti itu menjadikan besarnya mereka, ini menjadikan orang lain semangat. Ya. Makanya para ulama melarang. Termasuk datang ke dukun, ini membahayakan, tasjir, memberikan semangat kepada mereka yang datang atau yang didatangi. Wa ighra'in nas, dan yang kedua mafasid yang jelas, menipu, membuat taghrir kepada orang lain, tertipu orang lain yang tidak tahu urusannya, jadi terbawa karena kamu hadir. Dia fulan datang itu, wah berarti benar. Antum datang sebagai apa namanya, untuk menilai. Dia datang tak? Oh datang. Oh berarti benar. Padahal acaranya salah. Maka hati-hati memilih siapa yang kita datangi dan siapa yang kita tidak datangi. Iya. Mendatangi itu sesuatu yang bisa menjadi sebab orang melihat. Oh iya tuh motornya ada. Oh berarti datang. Berarti acaranya benar sebab dia datang. Taghrir, orang ini tertipu gara-gara hadirnya kita. Barakallahu fikum, maka seorang muslim harus menjaga dirinya untuk menjaga orang lain. Taib. Hum fil ghalib yatuna bi asya kulliha batilah. Dan mereka para dukun, peramal, fil ghalib, keumumannya, mayoritasnya dukun, mereka mendatangkan berbagai macam perkara yang semuanya itu batilah, batil. Ingat, berarti kamu datang kepada sesuatu kebatilan, dan kamu datang lalu dilihat orang ikut menyebarkan kebatilan. Barakallahu fikum. Makanya Nabi benar-benar tegas, siapa yang datang tidak diterima sholatnya, insyaallah tidak diterima sholatnya, ini merupakan sanksi yang sangat berat, perkara yang sangat berat, karena sholat yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik, dianggap baiklah amalan-amalan yang lainnya. Kalau sholatnya jelek, jeleklah amalan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga ada seorang salaf, Abu Aliyah, ketika dia datang kepada seorang ulama mau mengambil ilmunya, nadharna ila sholat, dilihat dulu sholat, mana sholat, apakah sholatnya benar-benar di atas sunnah atau tidak. Ya, bagaimana sholatnya, perhatian enggak? Kalau dia perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi, di atas sunnah Nabi, jelas nak kita duduk. Kenapa? Huwa liwiriha ahsan. Dia terhadap urusan yang lain baik. Tapi kalau sholatnya jelek, huwa liwiriha aswa. Dia terhadap urusan yang lain lebih jelek. Timbangan. Dia sholat. Sholat itu mengagungkan Allah. Kita datang ke kantor saja, bajunya disetrika dulu, ya? Sarungnya disetrika dulu. Masya Allah, necis, iya. Semprot kanan kiri. Lihat dulu di kaca, udah pede belum ini ya? Sisir jenggotnya, pas belum kayak gini ya penampilannya ya? Luar biasa mau menghadap hamba. Giliran menghadap Allah pakai kaos bolong. Apa kaos oblong? Cukup menghadap Allah kayak gitu. Kata dia cukup. Lalu di mana pengagungan antum terhadap Allah yang paling Anda cintai? Buruk. Dan buktikan. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu kebukti ketakwaan hati. Wah, yang penting kan hatinya baik. Orang kalau hatinya baik terhadap pengagungan terhadap sunnah, zahirnya pun menampakkan sunnah, kan gitu ya. Tapi hatinya tetap baik kok Pak Ustaz. Kalau hatinya baik, saluhal jasadu kulluh, baik jasadnya, kan gitu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak, nampak jasadnya rusak. Kan gitu ya. Saya ini insya Allah orang yang mencintai sunnah, tapi dipotong ini. Oh, Nabi memerintahkan mengagungkan, malah tertinggalkan. Itu bukan namanya mengagungkan, meremehkan. Kan begitu. Sehingga para sahabat dulu ketika Jumatan itu milih baju yang bagus, bukan baru, bagus, pakai minyak wangi, bersiwak, rapi. Iya. Barakallahu fikum. Kenapa minder menampilkan seorang muslim, dan itu dalam rangka ta'abbud, mencintai suatu ibadah. Barakallahu fikum. Yang tentunya di situ banyak hikmahnya. Ya. Jangan, wah, apa sih hikmahnya? Kita tidak tahu hikmahnya, tahu-tahu kita mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai hadis pertama, dan kita lanjutkan insyaallah pada hadis kedua dari bab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.